لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات, جمعة صبح yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Imarah bab yang ke-52, bab yang ke-52 halaman 354 dengan bunyi bab babu fadlir ramyi atau fadlir rami wal hathi alaih wa dhammi man alimahu thumma nasiyahu. Babu fadlir rami wal hathi alaih wa dhammi man alimahu thumma nasiyahu. Bab keutamaan memanah dan anjuran untuk menguasainya atau untuk memanah. Kemudian yang kedua, celaan untuk orang yang sudah menguasai kemudian dia lupa. Wa dhammi man alimahu thumma nasiya, sudah menguasai, sudah ahli, kemudian dia sengaja melupakannya, ini tercela. Terjemahan bab, bab keutamaan dan motivasi melempar, dia memanah, ar-rami memanah. Ala innal quwwata ar-rami, itu memanah. Memang asal makna bahasa Arabnya rama yarmi, melempar, tapi maksud dengan ini istilah, istilah memanah. Nabi SAW mengatakan irmiya sa'an, ya, di perang Uhud, panahlah atau panahlah wahai Sa'ad. Dalam peperangan tidak akan mungkin melempar, ya. Yang dimaksud adalah melempar batu, tetapi tentu melempar panah, ya. Ar-rami adalah memanah, keutamaan dan motivasi memanah, kemudian serta celaan bagi yang telah mengetahuinya kemudian melupakannya. Mengetahui sudah menguasai, ya, sudah ahli, ya, kemudian dia meninggalkan dan melupakannya, ini tercela. Kita baca hadis, hadis-hadis di bawah bab ini. Hadis nomor yang pertama nomor 4885, benar ya? Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddathana Harun bin Ma'ruf qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Abi Ali Sumamah bin Shufay أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه, عقبة بن عامر صحابة النبي, أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami. Ya, ini hadis yang pertama merupakan tafsir dari Nabi untuk ayat yang ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 60, itu berisi perintah dari Allah wa a'iddu, dan persiapkanlah lahum, bagi mereka-mereka yang memerangi agama Allah, ya, orang-orang kafir yang memerangi agama Allah, mastata'tum, persiapkanlah apa yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan. Nah, quwwah ini yang ditafsirkan oleh Nabi. Apa makna kekuatan? Kata Nabi SAW, ala innal quwwah ar-rami. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan al-quwwah dalam ayat itu adalah ar-ramyu. Ya. Asalnya mimnya itu berbaris sukun ya, ar-ramyu. Tapi kalau kita bacaannya ketika berhenti, maka ar-rami. Ya. Tidak akan ar-ram, tidak akan terdengar. Jadi harakat ya yang, karena ya ini huruf yang lebih dekat harakatnya kepada fathah, dhamma atau kasrah, kasrah. Jadi ar-rami. Kalau dilanjutkan, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Maksudnya diulang 3 kali oleh Nabi untuk menegaskan bahwa maksud dari kata quwwah, kekuatan yang diperintahkan oleh Allah, ya, orang-orang yang beriman, ahlul iman, untuk mempersiapkannya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari kebencian orang-orang kafir terhadap Islam dan orang terhadap orang yang beriman, adalah persiapan kekuatan. Dan kekuatan itu kata Nabi dengan mengulanginya 3 kali adalah ar-rami, ar-rami. Ala ketahuilah, ya. Ala ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-rami. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan pertama keutamaan belajar ini, belajar memanah, karena diperintah oleh Allah. Ya. Itu yang pertama. Kenapa diperintah oleh Allah? Itu dari tafsir Nabi, Nabi SAW yang menafsirkan makna kekuatan di sini adalah ar-rami. Ada penafsiran-penafsiran yang lain? Iya. Ada tafsir-tafsir yang lain, tetapi ini tafsir dari Nabi. Ini tentu tafsir yang paling tinggi setelah tafsir Allah, karena Allah juga menafsirkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Ayat dengan menafsirkannya dengan ayat yang lain. Contoh Nabi Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orangnya? Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jadi orang yang sudah mendapatkan nikmat dalam hidup di dunia ini yang telah berlalu adalah mereka-mereka ini. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyina, para nabi, was-siddiqina, para siddiq, was-syuhada'i, orang-orang yang meninggal syahid, was-salihin, dan orang-orang salih. Ini tingkatan orang yang beriman. An-Nabiyyin, tingkatan tertinggi. Di bawah mereka As-Siddiqin, ini tingkatan tertinggi dari iman setelah kedudukan para Nabi. Kemudian Suhada, ini tingkatan yang ketiga. Nah, kemudian orang keimanan yang biasa, As-Salihin. Ya. Inilah mereka yang sudah mendapat nikmat, dan mereka sudah banyak mendahului kita. Bahkan terbanyak dari semenjak zaman Nabi Adam, mereka ini tetap ada. An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada, As-Salihin. Jadi kita tinggal mengikuti saja dalam konsep keimanan kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul sesuai yang dibawa oleh Rasul, maka kita akan bergabung dengan kafilah mereka. Ya, dengan para Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Di mana tingkatannya terserah. Kembali kepada keinginan kita masing-masing. Ada orang yang bisa mencapai tingkat siddiqin, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala juga dikelari dengan as-siddiqah, dan banyak lagi. Ya. Bukan Abu Bakar yang digelari itu saja, Lebih banyak lagi yang masuk ke dalam kategori as-siddiq. Kemudian di bawahnya syuhada, dan banyak orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang menegakkan agama Allah. Kemudian orang-orang yang tingkatan terendah as-salihin. Yang saleh ini pun tingkatan berbeda-beda. Sebagaimana para nabi di tingkatan ini juga berbeda-beda kemuliaan mereka. Berarti as-siddiqin juga tingkatannya bertingkat-tingkat. Yang syuhada juga bertingkat-tingkat. Yang salihin juga bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu para rasul telah kami berikan keutamaan sebagian melebihi yang lainnya. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum minhum man kallamallah. Di antara mereka, di antara para nabi itu ada yang langsung Allah berbicara dengannya. Kalimur Rahman, yaitu Nabi Musa. Yang lain tidak. Dan ada yang Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Khalilur Rahman. Jadi tingkatan mereka berbeda-beda. Kalau para nabi saja tingkatannya berbeda-beda, kemuliaannya berbeda-beda, keimanan mereka juga berbeda-beda, tentu yang di bawahnya juga berbeda-beda tingkatannya. Jadi penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ada, dan banyak dalam Al-Quran. Nah, di bawah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini ada tingkatannya yang lain, yaitu penafsiran Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Nah, contohnya ini Nabi SAW menafsirkan apa? Menafsirkan makna kekuatan dalam perintah Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 tadi dengan ar-rami. Ar-rami di sini artinya memanah. Terjemahannya apa? Melempar juga ya. Ya. Bukan dengan melempar. Ini secara bahasa memang rama yarmi melempar. Ya, tetapi dalam istilah peperangan ndak lebih kepada panah, ya, melempar panah. Hadis yang kedua, ayat yang pertama jelas sekali ya, menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan memanah, karena itu yang ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari firman Allah Subhanahu Wa Taala min quwwah. Jadi setelahnya 4886. Imam Muslim rahimahullah mengatakan haddatsana Harun bin Ma'ruf qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin Al-Harith an Abi Ali an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, ini hadisnya juga dari hadis Uqbah radhiyallahu ta'ala an. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, Satuftahu alaikum aradun wa yakfikumullahu fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumi. Ya. Fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumi. Kata Nabi, akan ditaklukkan, satuftah, akan ditaklukkan untuk kalian aradun bumi-bumi. Ya, aradun bumi-bumi maksudnya adalah wilayah, negeri, ya, yang banyak. Wa yakfikumullah, dan cukuplah Allah bagi kalian. Jadi keberhasilan menaklukkan berbagai negeri itu adalah anugerah Allah, ya, nikmat Allah, pemberian dari Allah. Wa yakfikumullah fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Ya. Fala ya'jizu, maka tidaklah lemah salah seorang kamu untuk berleha-leha atau ya, untuk bersantai ya dengan busur-busur panahnya, atau dengan anak panahnya, saham. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya melempar di hadis yang pertama itu artinya adalah panah. Ya. Karena masih hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir, "Wa yakfikumullahu fala ya'jizu ahadukum ayyalhuwa bi ashumihi." Di sini artinya janganlah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian tidak bisa memainkan anak panahnya. Ini apa? Terjemahannya membingungkan. Ya, cobalah dibaca. Janganlah salah seorang di antara kalian tidak bisa memainkan anak panahnya. Apa itu? Bisa dipahami? Hah? Janganlah salah seorang di antara kalian tidak bisa memainkan anak panahnya. Hubungannya apa? Dari apa redaksi Arabnya itu tidak mendukung. Fala ya'jizu itu nafi, bukan larangan. Kalau dia fala ya'jiz, maka itu pun biasanya perintah dalam bahasa Arab itu bila mana dalam bentuk fi'il mudhari seperti ini dia fal dengan lamul amri, ya. Perintah dengan larangannya fala ya'jizu, fala ya'jiz. Di sini fala ya'jizu ahadukum, saya lebih condong kepada penafian. Maka salah seorang kalian tidak lemah untuk bermain-main dengan anak panahnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewakili, sudah memberikan kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kemenangan, ya. Kalau yang artinya tadi, maka janganlah salah seorang di antara kalian tidak bisa memainkan anak panah, melarang untuk tidak menguasai memanah, ya. Melarang untuk tidak menguasai memanah. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Tetapi wa yakfikumullah, ini yang membingungkan. Wa yakfikumullah di sini apa artinya? Dan Allah akan mencukupkan kalian. Dan Allah akan mencukupkan kalian. Kalau seandainya ini larangan untuk larangan dari tidak bisa memanah, ini mungkin maknanya lebih ke arah ke, memang mendukung bunyi babnya. Larangan tidak bisa memanah berarti sesuai dengan bunyi bab. Ya, cuma yang kita bingungkan kata-kata wa yakfikumullah, dan Allah sudah cukup bagi kalian. Ya. Ala kulli hal, ya. Fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumi. Coba saya lihat di sini tadi saya tidak dapatkan. Yang dari Murasan berlatih. Ya, di sini Imam Nawawi mengatakan wa ma'nahu nadbu ila rami. Makna dari hadis ini adalah anjuran untuk melempar atau memanah. Ya. Berarti janganlah tidaklah salah seorang kamu itu apa tadi? Bosan. Berarti anjuran juga, ya. Janganlah bosan berlatih, ya. Anjuran untuk tetap berlatih ini sesuai dengan bunyi bab. Ala kulli hal, kita coba cari syarahnya untuk hadis yang sekarang ini. Tetapi intinya adalah motivasi untuk berlatih memanah. Hadis yang ketiga 4887, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Dawud bin Rusyaid qala haddatsana al-Walid an Bakri bin Mudhar an Amr bin al-Harith an Abi Ali al-Hamdani qala sami'tu Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya, bunyinya sama dengan yang di atas dengan ungkapan bimislihi, serupa dengan sebelumnya, ya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat dan terakhir, 4887, ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir qala akhbarana al-Layth anil Harith bin Ya'qub an Abdurrahman bin Shamasa anna Fuqayman al-Lakhmi qala li'Uqbah bin Amir, qala li'Uqbah bin Amir تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. Hadis yang keempat ini bermula dari Fuqaim al-Lakhmi. Ini seseorang bernama Fuqaim. Fuqaim al-Lakhmi berkata kepada Uqbah sahabat Nabi, تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير. Engkau selalu berpindah antara satu sasaran ke sasaran yang lain. Ketika berlatih kan ada sasarannya. Apa namanya sasaran memanah itu? Yang bundar itu. Ya. Jadi Fuqaim tadi mungkin kasihan dengan Uqbah. Jadi Uqbah yang sangat giat berlatih, ya. Dia usianya sudah tua, bayangkan dia sudah bersama generasi tabi'in. Fuqaim ini generasi tabi'in. Kata Fuqaim, ya, engkau berpindah dari satu sasaran ke sasaran yang lain, ya, sementara usiamu sudah tua. Udah tinggalkan sajalah, istirahat, ya. Menurut Fuqaim ini, jadi Fuqaim ini karena kasihan, kan nanti dicabut lagi, datang lagi, berlatih lagi. Ya, kasihan juga karena usianya sudah tua, sahabat Nabi SAW, Uqbah bin Amir. Dia juga sudah tua di zaman Nabi. Ya syukku alaik, itu sangat memberatkan kamu. Kata Fuqaim berharap mengusulkan Uqbah meninggalkan atau beristirahat dan tidak lagi sebegitu giatnya berlatih. Apa kata Uqbah menjawab? Qala Uqbah laula kalamun sami'tuhu min Rasulillah SAW, kalaulah bukan karena sebuah kata, kalimat, ya, atau perkataan yang saya mendengar dari Nabi SAW, lam u'ani, maka saya tidak akan sesusah-susah itu, saya tidak akan begitu repot untuk menjaganya, untuk melakukan kegiatan ini. Apa itu saja, ya. Riwayatnya. Kemudian qala al-Harith, al-Harith ini muridnya Fuqaim tadi. Muridnya Fuqaim karena dia penasaran tentang kalimat yang didengar oleh Uqbah dari Nabi yang membuat Uqbah itu sampai tua tetap giat berlatih walaupun mungkin tidak ikut lagi berperang. Ya, kalau memang tidak ikut berperang tapi dia kan bisa mengajar, bisa melatih. Ya. Jadi muridnya Fuqaim penasaran apa hadis yang didengar oleh Uqbah dari Nabi. Maka faqultu li bini Shamasa, al-Harith, coba kita lihat di atas lagi. Al-Harith murid dari Abdurrahman ibn Shamasa. Jadi begini, al-Harith ibn Ya'qub, kemudian gurunya Abdurrahman bin Shamasa, dan guru dari Abdurrahman ibn Shamasa Fuqaim al-Lakhmi. Kemudian Fuqaim ini murid dari Uqbah bin Amir. Al-Harith, Abdurrahman, Fuqaim, baru Uqbah. Ketika cerita ini sampai kepada jawaban Uqbah kepada Fuqaim, tentang hadis tadi enggak sampai kepada murid-murid dari mereka, murid-murid Fuqaim Abdurrahman, enggak sampai kepada Al-Hadith. Dia bingung apa hadisnya ya, yang membuat begitu giatnya Uqbah untuk terus berlatih, terus berlatih. Maka dia beranikan diri untuk menanyakan kepada gurunya Abdurrahman ibn Shamasah, murid dari Fuqaim. Kata Al-Harith, faqultu libni Shamasah, wa madzak? Apa itu perkataan yang didengar oleh Uqbah? Ya. Apa perkataan yang didengar oleh Uqbah yang menjadi penyulut semangatnya untuk terus berlatih dan tidak ingin lupa ya, keahliannya dalam memanah. Qal, kata Abdurrahman ibn Shamasa, innahu qala, sungguhnya dia Uqbah mendapatkan dari Nabi hadis ini. Ini hadis Nabi, man alimar ramya, siapa yang sudah menguasai memanah. Alima itu mengerti, mengetahui, maksudnya menguasai memanah. Thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami, kata Nabi. Ya. Au qad asa, dalam lafaz yang lain, atau sungguh dia telah durhaka, maksiat, melakukan maksiat. Ini hadisnya untuk bagian kedua dari bunyi bab. Ya. Bagian kedua dari bunyi bab, dan juga dia dari hadis Uqbah bin Amir. Ya. Bahwa dia sampai tua, sampai susah-susah ya, memanah, kemudian menarik tali busur panahnya, kemudian setelah selesai habis semua anak panah diambilnya, dicabutnya lagi, balik lagi sini, ke tempat dia memanah ya. Dengan usia yang tua tersebut dia terus melakukannya. Ternyata dia khawatir ancaman dari hadis Nabi SAW tadi, laula kalamun sami'tuhu min Rasulullah SAW lemuani, tidak akan sesusah-susah ini saya. Dia khawatir termasuk kepada ancaman man alimar ramya thumma tarakahu ya, falaysa minna, atau dalam lafaz lain apa, au itu atau qad asa ya. Man alimar ramya thumma tarakahu faqad asa ya, sungguh dia telah durhaka atau berbuat maksiat ya. Ini bagi orang yang sudah menguasai. Ya. Kalau untuk berlatih itu hanya sebatas apa? Anjuran. Tidak mesti. Ya, itu tadi yang belum, yang apa? Anjuran untuk berlatih. Anjuran untuk berlatih. Tidak berlatih dia tidak ada masalah. Ya, tidak berlatih dia tidak ada masalah. Tetapi kalau orang yang sudah menguasai, ya. Dia tidak boleh meninggalkannya. Dia terus harus menguasainya. Bila perlu dia melatih yang lain. Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang hanya sekedar anjuran atau yang sudah menguasai? Ya. Yang belum pernah kan anjuran? Ya, kan belum anjurkan untuk berlatih seperti tadi. Ya. Anjuran untuk berlatih. Karena bukan sebuah kewajiban. Sementara yang sudah menguasai, kewajiban dia untuk menjaganya. Karena ini salah satu dari sumber kekuatan kaum muslimin yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan, ini kewajibannya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Berarti perintah. Perintah dari Allah, dan perintah itu kewajiban. Nah, dia sudah memiliki itu kemudian dia buang begitu saja. Dia buang begitu saja, sementara yang belum, tentu tidak, dari pasukan Nabi pun tidak semua yang ahli memanah. Ya. Yang pasukan perang Uhud itu semua yang letakkan di atas gunung, tidak, sebagian saja yang ahli. Sementara yang lain tidak, ada yang ahli tombak, ada yang ahli menggunakan pedang. Nah, kalau sekarang ini kan bermacam-macam. Ya. Walaupun di dunia ketentaraan itu kan dianjurkan, ya, dilatih untuk bisa menguasai semua senjata, ya. Untuk menguasai semua senjata. Kalau di zaman itu yang alat peperangan senjata ya, pedang, tombak, panah, ya, itu yang umum ya. Tidak semua yang bisa menguasainya. Ada yang ahli hanya memanah, ada ahli menombak, hanya ada yang ahli menggunakan pedang, dan ada sebagian yang memang menguasai semua. Ada sebagian yang menguasai semua. Jadi menunjukkan bahwa berlatih itu hanya sebatas anjuran. Yang sudah menguasai, dia wajib menjaganya. Karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan dari bunyi bab. Ya. Yang kita pelajari keutamaan dan motivasi, ya, melempar di sini maksudnya memanah, ya. Melempar di sini maksudnya memanah. Imam Nawawi mengatakan wa fihi wa fil ahadith ba'dahu fadilatul rami wal munadalah wal i'tina'i bidzalika bi niyyatil jihad fi sabilillah. Hadis ini dan hadis-hadis setelahnya menerangkan keutamaan melempar dan memanah serta menaruh perhatian terhadap perbuatan itu dengan niat untuk berjihad di jalan Allah. Demikian pula hal-hal yang bisa menggugah semangat dan macam-macam penggunaan senjata. Selain itu juga perlombaan balap kuda dan lainnya, ini dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya. Tujuan dari itu semua adalah untuk melatih diri menghadapi musuh dalam peperangan, membiasakan diri supaya berlatih terampil dan berolahraga. Olahraga apa ya? Ya, mengolah raga kita, mengolah raga. Inilah ulasan dari Imam Nawawi untuk hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Kita lanjutkan bab berikutnya. Sebelum bab itu saya ingin kembali ke bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya tadi saya sempat baca. Dalam bab sebelumnya itu kan pembagian tentang syahid, ya. Dalam riwayat-riwayat semua itu hanya lima, ya. Asy-syuhada'u khamsa, para syahid, para yang orang yang meninggal syahid, yang syahid itu ada lima. Al-mat'un, al-mabtun, wal-gharik, wa sahibul hadam, wa syahid fisabilillah, ya. Yang ditimpa oleh penyakit ta'un, wabah, yang meninggal karena penyakit perut, yang meninggal karena tenggelam, dan orang yang tertimpa bangunan, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir itu riwayatnya, dan perlu kita baca syarah Imam Nawawi, ya. Dalam ya, di awalnya itu tentang keutamaan menyingkirkan gangguan di jalannya. Ini luar biasa, padahal dia dalam hadis yang lain menyingkirkan gangguan jalan ini cabang iman yang paling rendah. Tetapi coba lihat apa janji Nabi. Fa syakarallahu lahu faghafara lahu. Faghafarallahu lah. Pada halaman 351 di atas sekali. Allah Subhanahu wa taala apa? Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia cabang iman yang terendah. Sudah begitu besar keutamaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tingkatan iman, cabang iman di atasnya, di atasnya, di atasnya? Dan cabang ini yang sering kita lalaikan padahal keutamaannya besar. Sering kita lalaikan, dan bahkan ada di antara orang yang beriman yang justru melakukannya, meletakkan gangguan tanpa disengaja membuat orang terganggu. Terganggu ini bisa terganggu dengan secara fisik, terganggu secara perasaan, terganggu misalnya aroma, bau dan seterusnya. Terkadang orang yang beriman melakukan kerjakannya dan tanpa disadari, padahal melakukan cabang iman ini, dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang baik dan mengampuni dosa. Ini yang pertama. Nah, kemudian untuk pembahagian orang syahid ini dalam hadisnya cuma 5. Di bawah halaman yang sama 351 ya, ada kata-kata sementara itu Imam Malik, ada di bawah terjemahan hadis, sementara itu Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwatta, ini kitab hadis karangan Imam Malik, dari Jabir bin Atiq radhiyallahu ta'ala an, orang-orang yang mati syahid itu ada 7 ya. Orang-orang yang mati syahid itu ada 7, dan hadisnya juga sahih, disahihkan oleh An-Nawawi ya. Yaitu selain orang yang terbunuh di jalan Allah ya. Yaitu yang jelas-jelas syahid itu yang terbunuh di jalan Allah. Kemudian yang lainnya disebutkan orang yang mati terkena penyakit taun, ini ada dalam hadis kita. Orang yang mati karena sakit perut, ini juga sudah ada. Orang yang mati tenggelam, juga ada. Orang yang mati terkena reruntuhan bangunan, sudah ada kan? Sudah ada semuanya? Orang yang mati karena radang selaput dada. Ini belum ada ya. Radang selaput dada saya tidak tahu, tapi dalam bahasa Arabnya hadisnya berbunyi wasahibu dzatil jambi, sahibu dzatil jambi. Ya, itu yang diartikan di sini radang selaput dada. Karena ditafsirkan juga oleh Imam Nawawi yaitu qurhatun takunu fil jambi batinan. Ya. Qurha itu apa? Tukak ya. Tukak yang ada di dada tapi bagian dalam, bukan perut. Ya. Bukan perut. Ini tafsirnya Imam Nawawi. Kemudian orang yang mati terbakar, ini juga belum ada. Orang yang mati terbakar dan wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Ya. Berapa itu? Semuanya berapa? Selain dari yang berjihad dengan Allah, yang kena wabah taun 1, yang mati karena sakit perut 2, orang yang mati tenggelam 3, orang yang mati terkena reruntuhan bangunan 4, orang yang mati kena radang selaput dada 5, orang yang mati terbakar 6, dan wanita yang meninggal dalam keadaan hamil 7. Ya. Ya, 7. Kata Imam Nawawi, kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan barang siapa terbunuh jalan Allah maka ia mati syahid, barang siapa mati di jalan Allah maka ia mati syahid. Ini tentang syahid yang lain ya. Dan dia menilai hadis tadi, hadis yang 7 syahid tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik derajatnya sahih tanpa ada perselisihan di dalamnya ya. Meskipun Al-Imam Al-Bukhari, Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dalam kitab sahih mereka ya. Dengan tambahan yang lain. Selanjutnya ini yang perlu kita baca, apa yang dimaksud dengan orang yang mati sakit perut, orang yang mati karena wabah taun, ini syarahnya ada. Kemudian orang yang sakit perut apa maksudnya? Nah, seperti ini ada beberapa tafsir di situ ya. Karena sakit perut seperti mencret atau diare, Al-Qadi mengatakan, ada yang mengatakan karena muntah-muntah dan perut kembung, ada lagi yang mengatakan yaitu orang yang perutnya berpenyakit, dan yang lain mengatakan semua orang yang mati karena sakit perut secara mutlak, ini umum. Dan ini yang lebih kita pilih ya. Pokoknya yang meninggal karena penyakit yang ada dalam perutnya ya, ini syahid mabdun. Al-gharik, orang yang tenggelam ya. Sahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan bangunan, jelas. Yang tadi sahibu dzatil jambi, artinya orang yang mati karena radang selaput dada. Coba datanya dokter apa ini maksudnya? Nanti disarahkan ya. Kemudian al-harik, orang yang mati terbakar. Kemudian wanita, ada yang menafsirkan wanita yang mati dalam keadaan hamil, ada lagi yang mengatakan tidak, dia adalah wanita yang masih perawan meninggal. Ini ada penafsiran yang lain. Yang benar adalah pendapat yang pertama, ya, yang pertama, yaitu yang meninggal saat hamil. Kemudian di bawahnya juga sangat perlu kita baca, kenapa mereka-mereka ini dinamakan dengan syahid. Syahid apakah? Kemudian pembagian syahid, syahid di dunia dan akhirat. Kemudian ini yang pertama, syahid dunia akhirat. Kemudian syahid akhirat tanpa dunia. Kemudian syahid dunia saja dan tanpa akhirat. Pembagian syahid, syahid dunia akhirat itu orang yang syahid berperang di jalan Allah. Karena di dunia mereka berbeda, tidak dikafani, tidak disolatkan, ya. Tidak dimandikan maksud saya, tidak dimandikan. Kemudian orang yang mati syahid di akhirat saja mereka ini, mereka dinamakan syahid di akhirat. Jadi pahalanya pahala syahid. Kenapa mereka dapat pahala itu disebutkan juga oleh Imam Nawawi di bawahnya. Mungkin layak untuk kita baca hanya beberapa baris saja, ya, beberapa alinea dari halaman 352 sampai 353 berikutnya, untuk menambahkan pemahaman kita tentang makna jenis-jenis yang syahid dan pembagian, ya, pembagian syahid. Pembagian syahid itu halaman 353, ya. Orang-orang yang mati syahid terbagi menjadi tiga macam, yaitu syahid di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang mati terbunuh dalam rangka memerangi orang-orang kafir. Dua, syahid di akhirat tanpa, ya, hukum-hukum dunia. Jadi syahidnya di akhirat itu yang sekarang kita bahas, mereka-mereka yang diungkapkan syahid walaupun tidak berperang. Syahid yang ketiga, syahid di dunia saja, orang yang berperang di jalan Allah tetapi, ya, syahid di dunia tanpa akhirat, yaitu orang yang berlaku curang dalam ghanimah. Dia berperang jalan Allah meninggal, tetapi dia merampas atau mencuri ghanimah. Ya, di dunia dia diperlakukan sebagai syahid, tapi di akhirat kan dia diancam neraka. Ya, diancam neraka. Orang yang juga pernah bunuh diri di zaman Nabi, dia berperang begitu syahid dia memang, ya, di medan perang, meninggal di medan perang, tetapi dia bunuh diri. Ya. Syahidnya di dunia, tetapi di akhirat dia tidak dapat pahala syahid. Nah, ini pembagian syahid, dan mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk membacanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang ke bab berikutnya, bab yang ke-53. Kajian kita hari ini kita cukupkan sampai di situ. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'amala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.